Monggo Bu Said dibaca. Rutin terus gimana Beb bacanya Beb gimana? Bu Said dibaca. Guys, baca Bu Said supaya kawan-kawan yang lain baru tulisannya saya. Foto ya. Nanti dong panas dong. Foto ya. Teman-teman. Yakin tahu enggak saya Habib Umar itu? Karena kita beliau tak takriri tadi saya bilang pas lagi hukum gada-gada beliau ngapresiasi. Coba coba di foto ini. Sebenarnya suka makalah yang tadi ya saya sudah tadi. Bahwa yang sekarang sedang kafir pun bisa saja. Ini model lebih lagi dan secara tarikh memang begitu kan ada kolit ada. Coba kalau baca anu banyak Nabi Nuh itu tapi nyesel. Yeah. Lompilah tadalam itu kan nyesel kemudian Nabi Nuh. Kan akhirnya enggak punya hak syafaat aja gara-gara itu. Hilang. Kalau seandainya enggak gitu masih syafaatnya Nabi Nuh dulu ya. Allah. Tapi gue kalah sama Tuhan doanya gue. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ini yang alif ala dia-dia nih. Ya Allah. Ya Allah, panas ya. Umar tuh senang dengan kata-kata muafak. Iya. Saya juga dapat kata-kata muafak. Iya, saya harunya itu ketika saya dari sekian tamu itu, kan saya salim di antamu terus. Beliau tahu kalau saya memang belajar makanya ditulis apa? Amit sahabat saya. Beliau kalimatnya ajasna al-mubarak Ahmad Bautin ta'amuli kitab itu jinabi. Karena beliau kan sempat diskusi saya masalah manhaj dakwah. Makanya redaksi beliau fi ta'amuli kitab itu jinabi wa tadabburi ma'anihi wal amal bima fihi wa nasri. Makanya tadi saya baca kan beliau sudah memberi hak nasr kemudian saya enggak nasr makanya tadi tak baca wa nasri wa ta'limi wa qahu yaksuhu kullatal ma'rifah wal mahabbah. Amin. Itu lagi tadi ya. Sampai taklik kita ini. Iya, saya ini kan sudah tak talikin. Talinya dicetak maksudnya gue. Ya enggak, itu nanti jadi komersial. Masuk. Ketua Kodi, Gus. Ketua Kodi. Kenapa kan gini? Ya, tapi setiap saat saya nakirin itu, insya Allah bisa. Karena memang sudah saya punya cara. Artinya kan tadi, Gus, saya minta maaf, Gus. Wa nasri wa tadabburi. Mohon maaf. Iya, iya. Nggak ada terus, Gus. Hanya untuk Habib ini. Waduh. Kalau habis nanti. Udah yang lain jangan. Ngebul. Ngebul urusan. Boleh dong. Ini asli. Ya kan? Monggo Gus Said dibaca. Tulisannya nggih saya. Gimana Beb bacanya Beb? Gus Said dibaca. Guys, baca Gus Said. Ini kawan-kawan. Tulisannya saya. Coba di foto ya. Nanti dong panas dong. Coba di foto ini. Masalah tulisannya tadi nanti. Gantian. Pola amal Habib Umar. Nggih. Karena kita beliau tak takriri tadi saya bilang pas lagi hukum gak tahu gak ada terus beliau ngapresiasi. Terima kasih.